saya, ada garis baju merah di situ saya terpana. Lihat dia pusing mendidih hati tergoda, mau tanya-tanya dia siapa yang punya. Siapa tahu belum ada kita memasukinya. Senyum manis kecupit bibirnya hati tertarik. Nonai kesungguh manis bikin saya tertarik. Dia nonai. Aduh mama, ada garis baju merah di situ saya terpana. Lihat dia pusing mendidih hati tergoda, mau tanya. Nona, kesungguh manis bikin